Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwani wal akhawati fillah, rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan ta'lim kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, alhamdulillah kita telah selesai dari bab yang ke-17, bab tentang syafaat. Maka insyaAllah ta'ala pada malam ini kita akan masuk pada bab yang ke-18 yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Tauhid. Baik, sebelum kita membaca kalam beliau, seperti biasa kita persilahkan dulu ikhwah karena waktunya mepet. Ya, di mana-mana saja. Waktu berapa sekarang? Waktu berapa? Tidak, waktu berapa? Waktu berapa? Dari baca sebenarnya. Kawan. Ada kaitan satu hadis atau tidak? Siapa lagi? Apa? Mana manusia? Tuh. Nanti. Pekan depan ya. Tuh. Karena panjang sekali itu. antum saja makan depan. Dan insyaallah taala. Pada dan cawal ya. Masyaallah. Syabab anak muda baru datang meluncur dari masyarakat. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta al-ayah. Kata beliau bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ini ayat dijadikan judul bab oleh penulis. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Orang yang dimaksud di sini adalah Abu Thalib, sebagaimana akan datang nanti riwayat dalam hadis. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang Nabi cintai. Dalam hal ini adalah Abu Thalib, pamannya sendiri. Nabi tidak bisa beri hidayah. Iya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Asy-Syura ayat 52 dan seterusnya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sirat Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberi hidayah. Betul-betul memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Yang mana jalan lurus itu? Yaitu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dialah satu-satunya yang memiliki langit dan bumi beserta dengan isinya. Ya. Ikhwani fil din azzaqullah. Pada ayat ini, pada surah Asy-Syura, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwa engkau wahai Muhammad betul-betul pemberi hidayah. Memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Tetapi pada ayat, ya pada judul bab, Allah mengatakan engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Iya. Jadi dua ayat ini kelihatannya apa? Bertentangan. Iya. Surah apa itu? Al-Qasas. Jadi pada surah Al-Qasas Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwa Muhammad, dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang dia cintai. Tapi pada surah Asy-Syura justru Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwa engkau wahai Muhammad adalah pemberi hidayah. Ya, sehingga orang yang membaca ayat ini kemungkinan dia akan menarik kesimpulan ayatnya bertentangan. Paham ya? Baik. Ikhwani fillah azzaqakumullah. Apakah memang dua ayat ini bertentangan? Bertentangan tidak? Hah? Saya tanya Pak Amir. Bertentangan ayatnya? Hah? Kelihatan bertentangan. Jangan kata kalau kata kelihatannya bertentangan. Setuju Pak? Setuju. Pak Biswak? Tidak bertentangan. Terus kenapa tidak? Yang satu mengatakan pemberi hidayah, satu mengatakan tidak, bukan pemberi hidayah. Karena kan kontradiksi namanya. Hah? Tidak bertentangan atau bertentangan? Tidak. Ayo. Itu saja, yakini saja. Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Kalau ada orang yang mengatakan bertentangan, berarti otaknya yang bertentangan, akalnya yang bertentangan. Sebab ayat tidak mungkin kontradiksi. Paham ya? Tapi oleh karena itu ikhwan fillah azzaqullah, para ulama menjelaskan seperti Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah, beliau berkata la yasihhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam abada hadithan sahihan mutabaddan yanfi ahaduhuma ma yuthbituhu al-akhar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak sah, tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lamanya adanya dua hadis yang dua-duanya sahih. Maka tidak sah dari Nabi ada dua hadis yang sahih tapi bertentangan. Tidak mungkin, kata beliau. Ya, tidak mungkin ada dua hadis yang sahih dari Nabi yang satunya menafikan, yang satunya menetapkan. Tidak mungkin. Paham ya? Ini keterangan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Ibn Huzaimah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibn Huzaimah dalam kitab Al-Kifayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau berkata la a'lam la a'rifu annahu ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan ya bi isnadain sahihain mutadaddan. Kata Imam Ibn Huzaimah, aku tidak pernah mengetahui bahwa ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan. Tidak pernah aku mengetahui ada seperti itu. Kata Al-Imam Ibn Huzaimah, tidak pernah aku mengetahui adanya semua hadis atau semua ayat atau dua buah ayat yang saling bertentangan. Tidak mungkin. Kata beliau, "Famankana indahu," maka siapa yang punya ayat, dua ayat atau dua hadis yang mendapati dua ayat atau dua hadis yang dia anggap bertentangan, kata beliau, "Falyatini," maka silakan datangkan kepada aku. Datang orang itu kepada saya membawa dua ayat yang dia anggap bertentangan. Datang kepada saya, hatta u'adzifa bainahuma, datang kepada saya, maka saya akan mengkompromikan dua ayat ini untuknya. Paham ya? Ini harus kita pahami akidah seorang muslim, bahwa tidak mungkin ada dua ayat yang bertentangan atau dua hadis yang bertentangan atau ayat dan hadis bertentangan. Tidak mungkin, tidak akan terjadi. Ya. Tapi yang ada adalah zahirnya, kita katakan kelihatannya. Tapi apakah hakikatnya bertentangan? Tidak mungkin. Tapi lahiriahnya, nampaknya bertentangan. Ya, termasuk ayat ini. Kelihatannya apa? bertentangan. Kelihatannya bertentangan bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam ilmunya. Tapi orang yang dalam ilmunya tidak akan melihat bertentangan. Baik. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dua ayat ini memang kelihatannya bertentangan bagi kita. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa dua ayat ini tidak bertentangan? Ketika kita mengetahui jenis-jenis hidayah. Kalau kita sudah mengerti jenis-jenis hidayah, maka langsung kita putuskan tidak bertentangan, jelas. Ya. Para ulama menyebutkan ikhwah sekalian bahwa hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul taufiq. Ada namanya hidayatul taufiq. Yang kedua hidayatul irsyad. Ya, kalau antum faham dua jenis hidayah ini, selesai. Langsung antum lihat, oh tidak ada pertentangan. Ya. Yang pertama apa tadi? Hidayatul taufiq. Apa artinya hidayatul taufiq? Hidayatul taufiq diterangkan oleh Al-Syeikh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syeikh rahimahullah, Menteri Agama ya, Menteri Agama Saudi Arabia. Kata beliau, hidayatul taufiq maknanya adalah Allah yaj'al fi qalbi al-'ibad min al-i'anati al-khassa ala qabul al-huda ma la yaj'aluhu li ghayrihi. Kata beliau, maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada hati seorang hamba ya pertolongan khusus untuk dia menerima kebenaran. Untuk dia menerima kebenaran dan petunjuk. Yang mana kebenaran dan petunjuk ini Allah tidak berikan kepada hati manusia yang lainnya. Itu makna hidayah itu taufiq. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati manusia apa? Baik, pertolongan agar dia bisa menerima kebenaran dan mengamalkan. Yang mana ini tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan hidayah itu taufiq. Makanya ada orang diceramai, tapi tidak ada pengajar. Kenapa? Tidak dapat hidayah taufiq. Hatinya tidak ditundukkan oleh Allah untuk menerima kebenaran. Tapi ada orang baru satu kali, masya Allah, langsung menetes air matanya. Berarti apa? Itu orang diberikan hidayah taufiq oleh Allah. Ini namanya hidayah itu taufiq. Ya, hatinya seorang hamba itu dijadikan lunak oleh Allah untuk menerima al-haq, kebenaran, dan menawarkan kebenaran itu. Ya, tapi kalau ada orang sudah disampaikan dalil, disampaikan ayat, hadis, ucapan ulama, tapi ternyata tidak menerima, masih keras hatinya, berarti dia belum mendapatkan hidayah at-taufiq. Paham? Baik. Dan hidayah taufiq ini hanya milik Allah. Hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun manusia yang memiliki hidayah ini. Tidak ada. Walaupun Nabi, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun walaupun dia adalah pamannya. Itulah yang dimaksud ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Talib. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah itu taufiq. Tidak bisa. Makanya Nabi bagaimana berusaha, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, ikuti dakwahku. Ternyata apa? Abu Thalib tidak mau ikut, tidak mau menerima. Kenapa? Belum mendapatkan hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati-hati manusia itu di mana? Baina usbu'ain min asabika rahman. Hati-hati manusia berada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala, liqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah luruskan hati itu lurus. Kalau Allah bengkokkan hati ya bengkok. Kenapa bisa lurus? Karena dia menghendaki kelurusan. Kenapa bisa bengkok? Karena dia menghendaki kebengkokan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia menyimpang, maka Allah simpangkan hatinya. Karena dia punya keinginan untuk menyimpang, maka Allah simpangkan hatinya. Makanya ikhwah sekalian, orang yang jujur mencari kebenaran, kalau dia jujur mencari kebenaran, insya Allah, Allah akan tunjukkan kebenaran itu, walaupun lambat. Pasti. Selama orang menginginkan kebenaran, bukan menginginkan perdebatan, bukan menginginkan ingin menang dan kalah, maka pasti dia mendapatkan kebenaran itu. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, dan itu ayat, dan ayat-ayat tentang hidayah yang pertama ini banyak sekali ya. Ya, laisa 'alaika hudahu. Wahai Muhammad, kamu tidak bertanggung jawab. Kamu bukan, kamu tidak punya kewajiban untuk memberikan hidayah kepada mereka. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada mereka. Laisa laka min al-amri syai', kamu tidak punya urusan dalam masalah hidayah wahai Muhammad. Ini sudah lewat ayatnya. Ketika Nabi melaknat orang-orang tertentu, tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak diberi hidayah, maka turun ayatnya, kamu tidak punya hati yang seperti itu wahai Muhammad. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad adalah tadullu wa tursidu ila siratil mustaqim bi abladi anwa'il dalala wa abradi anwa'il irsyad. Kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Hidayatul irsyad itu adalah kamu menunjukkan orang dan mengarahkan orang kepada jalan yang lurus dengan menyampaikan jenis-jenis beragam-ragam dalil yang bisa menyentuh hatinya. Ini yang maksudnya hidayatul irsyad. Dan kamu mengarahkan orang, menunjukkan kepada orang, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini halal, ini haram, sampaikan dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Nah, itu namanya memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Apakah dia ikuti? Belum tentu. Paham ya? Nah, ikhwan fillah jazakumullah, hidayah berirsyad ini, inilah yang dimaksud pada ayat yang kedua, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Pemberi petunjuk, menunjukkan manusia kepada jalan yang benar dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti yang nyata. Jelas? Ya. Jadi kalau yang kedua itu namanya hidayah tuh irsyad. Nah, kalau kita paham dua jenis hidayah ini, selesai ya ayatnya. Berarti ayat tidak bertentangan. Sebab yang dimaksud dalam ayat, dalam surah Al-Qasas, itu maksudnya hidayatul taufik. Memang itu tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dimaksud dalam surah Asy-Syura itu adalah hidayatul irsyad, dan itu bisa dilakukan oleh Nabi dan selain Nabi, termasuk antum semua bisa. Bisa ada andil untuk bisa memberi hidayah kepada manusia, yaitu hidayatul irsyad. Ya, ketika ada orang misalnya senang minum khamar, maka antum sampaikan, oh akhi, khamar itu hukumnya haram. Allah mengatakan dalam Al-Quran, amal syaitan. Kemudian Allah, Nabi mengancam tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau sudah 4 kali minum, akan diminumkan kotorannya penduduk neraka. Itu namanya hidayah tuh membimbing orang untuk sadar. Apakah dia mau tinggalkan khabarnya? Belum tentu. Kenapa? Karena itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan fillah azakumullah, penting bagi kita setelah mendakwahi orang mendoakan dia agar Allah Subhanahu wa ta'ala melunakkan hatinya, menjadikan hatinya tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, sekarang kenapa penulis membawakan ayat ini dalam bab? Apa tujuannya? Kenapa dibawakan ayat ini di dalam bab? Apa tujuannya beliau? Ya, ikhwan fil din azzaqullah. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Ibn Abdurrahman Al-Hamdan. Asy-Syaikh Sulaiman Ibn Abdurrahman Al-Hamdan. Beliau adalah ulama besar yang satu zaman dengan Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah. Beliau satu zaman dengan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Beliau ulama besar juga pada abadnya. Ya. Dan lahir darinya beberapa ulama-ulama besar seperti Asy-Syaikh Bakar Al-Zaid dan salah seorang ahli hadis Madinah waktu itu Hammad Al-Ansari. Ini murid-muridnya Asy-Syaikh Sulaiman Ibn Abdurrahman Al-Hamdan. Nah, beliau juga punya syarah kitab Tauhid. Ada juga syarahnya beliau terhadap kitab Tauhid. Kitabnya berjudul Ad-Durar Al-Nasih. Iya. Beliau berkata, "Arada al-musannif bi hadhihi at-tarjamah." Penulis di sini membuat bab ini dan menyebutkan ayat ini dalam bab. Apa tujuannya? Kata beliau tujuannya adalah untuk membantah ala ubadul kubur, untuk membantah para pengkultus-kultus kuburan, untuk membantah para pengagung kuburan, pengkultus kuburan-kuburan. Ya. Alladzina ya'taqiduna fil anbiya wal awliya, yang mana mereka yang suka mengkultuskan kuburan meyakini bahwa para nabi yang dikubur, para wali-wali yang dikubur, para orang-orang soleh yang dikubur, mereka itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberi mudarat. Ya. Nah, karena mereka meyakini seperti itu, fayas'aluhum maghfiratad dzunub, maka mereka meminta apa? Meminta ampunan kepada penghuni kuburan itu. Karena mereka meyakini bahwa wali-wali ini orang bisa memberi manfaat walaupun sudah mati, maka mereka mintanya ampun kepada ke situ. Ya. Baik. Wa takhrij al-qurub, dan mereka meminta agar masalah-masalahnya itu diatasi oleh wali-wali itu. Wa hidayat al-qulub, dan mereka meminta agar hati-hati mereka diberi hidayah. Ya. Wa ya'taqiduna anna lahum tasarruf ba'da al-maut ala sabil al-karam, dan mereka meyakini bahwa ya wali-wali tadi yang sudah meninggal, ya, mereka itu punya tasarruf. Punya apa namanya? Tasarruf itu punya tindak tanduk. Walaupun dia sudah mati, dia bisa berbuat sesuatu. Kenapa? Karena dia punya karomahnya wali. Jadi walaupun sudah tertanam di kubur, dia bisa memberi sesuatu kepada kita. Maka apa yang terjadi? Mereka minta ampunannya. Mereka ya meminta hidayahnya. Mereka meminta ya diselesaikan segala masalahnya. Ya. Jadi inilah maksud dari penulis membawakan bab ini untuk membantah para penyembah-penyembah kuburan. Ya. Baik. Kata beliau lanjutannya, maka jika manusia mengetahui makna ayat tadi bahwa engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai, jika dia tahu maknanya ayat, Dan sebab turunnya ayat itu untuk apa? Kenapa ayat ini telah turunkan? Ya, maka jelas baginya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia adalah merupakan makhluk yang paling afdol di sisi Allah. Nah, makhluk yang paling besar kedudukannya di sisi Allah, dia adalah Nabi yang sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya, bersungguh-sungguh untuk memberi hidayah kepada pamannya, baik ketika hidupnya pamannya maupun menjelang kematiannya. Ternyata apa? Pamannya seperti dalika. Ternyata Nabi tidak mampu. Nabi tidak mampu. Tidak bisa Nabi. Padahal apa? Padahal Nabi itu apa? Nabi itu adalah manusia yang paling afdol di sisi Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian Nabi sangat bersemangat untuk memberi hidayah kepada pamannya, bersungguh-sungguh untuk mendakwahi pamannya, baik hidupnya maupun menjelang kematiannya. Ternyata apa? Nabi tidak bisa. Nabi tidak mampu. Ya. Ketika Nabi tidak mampu memberi hidayah, maka Nabi minta kepada Allah agar diampuni segala dosanya. Berdoa kepada Allah agar pamannya diampuni sepeninggalnya. Karena Nabi tidak mampu memberi hidayah, maka Nabi berpindah pada, ya, mohon kepada Allah agar diampuni saja. Ternyata pun Allah tidak menerima. Nah, kalau kedudukan Nabi seperti ini, tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dengan yang lainnya. Ya, apalagi dengan yang lainnya. Inilah maksud dari penulis membawakan Nabi sebagai bantahan bagi orang-orang yang suka mengkultuskan kuburan. Yang mana mereka meyakini bahwa kuburan itu kuburan wali, kuburan orang soleh, walaupun sudah mati, itu ada tindak tanduknya, ada kelakuannya yang bisa dia melakukan sesuatu sebagai karomah untuknya. Akhirnya apa? Mereka minta ampunannya. Ya. Bahkan ada sebagian orang apa? Ikuti saja Pak Kiai, ikuti saja, apa saja dia minta, ikuti saja. Kenapa bisa? Dia tanggung dosa kita. Dia sudah yang menjamin kita. Bahkan ada apa? Surat jaminan surga. Kan ada ya? Ada surat-surat jaminan surga itu. Iya. Iya, di daerah-daerah gua itu banyak seperti itu. Ada Pak Tareka di sana diberikan sertifikat, Masya Allah, sertifikat untuk masuk surga. Siapa yang ikut tarekat ini ada sertifikatnya, Masya Allah. Ya, di sini lah bantahan ya, ini bantahan. Nabi saja, Masya Allah. Nabi saja mohon, bukan untuk memasukkan pamannya ke dalam surga, memohon kepada Allah agar diberi hidayah, tapi tidak diberi hidayah. Memohon ampunan agar diampuni, pamannya juga tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, maka maksud dari beliau membawakan bab ini untuk membantah para penyembah kubur. Khawani fiddin azzakumullah. Azzakumullah. Allahumma Baik. Kemudian beliau setelah membawakan ayat ini sebagai judul bab, maka beliau akan membawakan satu hadis yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini dari hadis. Ya. Dan mengetahui sebab turunnya ayat itu penting, ikhwah sekalian. Mengetahui sebab turunnya ayat itu sangat penting. Sebab itu akan membantu kita memahami ayat. Ya. Namun bukan berarti ketika ada ayat punya sebab, maka hanya berlaku untuk sebab itu. Tidak. Paham ya? Bukan berarti ketika ada ayat, ada sebabnya. Sebabnya ini. Bukan berarti ini hanya berlaku untuk itu. Tidak berlaku untuk yang lainnya. Ya, sebab ada kaidah, kaidah tafsir yang disebutkan oleh ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi penilaian itu adalah keumumannya lafaz ayat, bukan menjadi sebab khusus. Bukan karena sebabnya itu yang menjadi patokan, tidak. Tapi dilihat dari keumuman lafaznya ayat, itu yang dijadikan sebagai patokan hukum. Ya. Tetapi mempelajari sebab turunnya ayat itu akan membantu kita untuk memahami ayat itu. Ayat itu maksudnya apa? Ya, kalau ada sebabnya akan mudah bagi kita untuk memahaminya. Ya. Dan sama seperti ya, ada sebagian orang memahami ayat firman wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Ya, ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang menerobos masuk apa temboknya musuh, menerobos masuk untuk menyerbu musuh sehingga dia mati, meninggal, mati syahid. Ada orang mengatakan, masya Allah, dia telah mencampakkan diri dalam kebinasaan. Dianggap dia telah bunuh diri. Ya, dipahami ayat seperti itu ayatnya, wala turku bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Nah, ketika dilihat orang itu, sahabat, menerobos pasukan, akhirnya ditebas, dikeroyok dan ditebas, dikatakan ini ayat berlaku untuk dia. Paham ya? Maka ada sahabat yang mengatakan, kalian telah salah. Kalian salah. Bukan seperti itu maksud ayat. Sebab ini ayat turun berkaitan dengan kami. Turun berkaitan dengan kami. Apa itu? Ketika kami sudah lagi tidak berminat jihad, ketika sudah mulai banyak daerah-daerah sudah tunduk, kami melihat sudah saatnya kita mengurus kebun, mengurus pekerjaan, mengurus ini, mengurus ini. Inilah ayat turun. Turun berkaitan dengan kami. Justru itu yang dimaksud mencampakkan diri dalam kebinasaan. Ketika orang meninggalkan jihad dan sibuk dengan dunianya, itulah mencampakkan diri dalam kebinasaan. Inilah pentingnya kita memahami sebab turunnya ayat. Jadi bukan maksudnya ya wala tulqu bi aydikum, bukan berarti maksudnya adalah orang ketika berjihad menerobos pasukan untuk mengharapkan mati syahid, bukan itu. Justru itu kemuliaan baginya sebab dia mati syahid. Iya, tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa? Orang yang meninggalkan jihad, tidak mau dan peduli dengan agama dan sibuk dengan dunianya, maka dikatakan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Tapi apakah hanya berlaku untuk itu? Berlaku hanya untuk itu saja, yang meninggalkan jihad tadi, sibuk dengan dunia? Tidak, itulah maksudnya tadi kaidah bahwa ya sebab turunnya ayat bukan itu yang menjadi tolak ukur saja, tetapi kita melihat keumuman lafaz ayat. Maka masuklah di situ dari untuk merokok. Masuklah di situ dari untuk orang yang merokok. Kenapa orang merokok dikatakan haram? Karena ayat mengatakan jangan kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Nah, itulah maksudnya ayat itu. Ada ayat sebab, ada sebabnya turun. Tapi bukan berarti hanya sholatnya saja berlaku, itu saja menjadi hukum. Tapi kita melihat keumuman, keumuman lafadznya ayat. Jelas? Tetapi sebab turunnya ayat itu membantu kita dalam meluruskan pemahaman yang salah. Paham ya? Baik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang ayat ini diterangkan oleh para ulama itu ada sebab turunnya. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Karena ada sebuah peristiwa, ada sebab. Ya, apa sebabnya? Diterangkan di dalam hadis sebabnya. Ya, kata beliau fi sahih. Di dalam hadis yang sahih, maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya. Ali bin Musayyib an abihi qala. Dari Ibnu Musayyib, dari ini riwayat hadis ini, riwayat ceritanya hadis ini dari seorang yang bernama Ibnu Musayyib. Ya, siapa Ibnu Musayyib? Ibnu Musayyib itu adalah Sa'id namanya. Namanya Sa'id Ibnu Musayyib. Sa'id anaknya Musayyib. Ya. Siapa Sa'id? Yang disebutkan dalam riwayat dari sini, Sa'id itu adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Hah? Murid-muridnya para sahabat. Tabi'in itu artinya, ya menurut ulama hadis, orang yang berjumpa dengan sahabat, beriman dan mati di atas iman, itulah tabi'in. Berjumpa dengan sahabat, itulah tabi'in. Nah, Sa'id bin Musayyib, beliau adalah tabi'in dan beliau adalah kibar tabi'in besar. Sebab tabi'in itu ada kibar, ada pertengahan, ada sigar kecil. Dan Sa'id bin Musayyib adalah termasuk tabi'in kibar. Dan beliau dilahirkan, ya, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau lahir di situ. Berarti bukan sahabat ya, sebab tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi beliau lahir pada tahun 15 Hijriah. Berarti baru saja Nabi wafat ya, baru saja Nabi wafat. Sebab beliau lahir pada tahun 15 Hijriah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Berarti Abu Bakar sudah wafat. Ya. Sa'id bin Musayyib ini, ikhwah sekalian, beliau termasuk tabi'in yang luar biasa. Luar biasa, tak terbandingi. Hebat sekali. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa Sa'id bin Musayyib termasuk fuqaha as-sab'ah yang ada di Madinah, sebab beliau lahir di Madinah ya. Nah, di Madinah waktu itu di khawas kalian ada 7 ulama besar tabi'in semua. Ada 7 ulama yang menjadi rujukan seluruh dunia dalam fatwa. Seluruh dunia mengambil pendapat 7 ulama ini. Dikenal dengan fuqaha as-sab'ah. Ya, siapa 7 ulama itu? Salah satu adalah Sa'id Ibnu Musayyib. Ada yang tahu 7 sahabat itu? 7 tabi'in yang menjadi rujukan fatwa seluruh dunia. Hah? Ada yang tahu? Kalau sahabat ada yang banyak beriwayat hadis, ada berapa orang itu ya? Tabi'in juga ada dikenal tabi'in yang merupakan yang penghulu dan tabi'in, rujukan dalam fatwa dari seluruh dunia. Ya. Yang pertama siapa? Kalau masyarakat boleh, Ubaidullah. Yang pertama Ubaidullah. Yang kedua Urwah ibn Zubair. Yang kedua adalah Urwah ibn Zubair namanya. Ya, yang ketiga Qasim ibn Muhammad. Qasim ibn Muhammad. Yang keempat Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Yang keberapa? Yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman. Yang ke berapa? Yang ke enam, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar. Ya. Yang ke berapa? Yang ke tujuh, Kharijah bin Zaid. Kharijah, Kharijah bin Zaid. Kharijatu, Kharijatu ibn Zaid. Tujuh ulama Madinah yang merupakan referensi rujukan dalam fatwa. Ya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kalau mau menghafal gampang, boleh membuat syairnya kalau dihafal. Ya. Beliau berkata, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin, ya, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin maqalatuhum laysat anil ilmi kharija, ya, ubaidun urwatu qasimun disebutkan di situ supaya mudah dihafal. Ubaidullah wa Qasimun apa itu? Dahnya. Lupa. Sama seperti yang perawi hadis itu, ya, ada juga itu sa'irnya. Al-Bukhari fi riwayat al-Athar Abu Hurairah wa yanihi Ibn Umar wa Anas wa Al-Bahr kan Khudri wa Aisha wa Jabir wa Aisha zaujat Nabi. Itu disebutkan supaya mudah dihafal, ya. Baik. Nah, Sa'id bin Musayyib ini ikhwah sekalian, beliau termasuk tabi'in. Dan beliau adalah menantu Abi Hurairah. Sa'id bin Musayyib itu adalah menantunya siapa? Abi Hurairah. Sahabat yang terkenal yang paling banyak meriwayatkan hadis nomor satu. Ya. Mengalahkan sahabat yang lain. Nah, siapa menantunya? Inilah Sa'id ibn Musayyib. Baik. Ikhwani fi din azzaqumullah. Dan beliau juga punya putri. Jadi Sa'id ibn Musayyib memperistri anaknya Abu Hurairah. Kemudian dari pernikahan itu lahirlah seorang wanita yang bernama Fatimah. Bernama Fatimah. Wanita yang terkenal kecantikannya, terkenal sekali kecantikannya, Fatimah. Ya, sampai begitu terkenal kecantikannya, maka datang, ya, datanglah kepada Sa'id ibn Musayyib, ya, Abdul Malik bin Marwan. Siapa Abdul Malik bin Marwan? Raja. Penguasa waktu itu, Abdul Malik bin Marwan datang untuk melamar putrinya Sa'id ibn Musayyib, melamar untuk putranya bernama Al-Walid. Ini datang melamar siapa ini? Bukan main-main ini, raja. Apa yang terjadi? Sa'id ibn Musayyib menolak. Tolak. Bayangkan ini, beraninya Sa'id. Seorang raja ini ditolak oleh beliau. Kalau orang sekarang, wah, masya Allah, punya Tuhan durian, kan? Kita tidak meminta dia datang kok. Nah, ini Sa'id bin Musayyib menolak. Itulah para ulama, ya. Mereka tidak memikirkan dunianya anaknya, enggak. Yang dipikirkan agamanya nanti. Agamanya putri saya dipikirkan. Yang datang seorang raja luar biasa ditolak. Ternyata beliau nikahkan putrinya dengan siapa? Hah? Dengan seorang yang bernama Ibnu Abi Wadda'ah. Ibnu Abi Wadda'ah, seorang yang miskin. Miskin. Tapi apa? Tapi dia adalah muridnya yang tekun menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu. Tidak pernah hadir, tidak pernah anfa. di majelisnya Sa'id bin Musayyib. Maka suatu hari tidak muncul, dia tidak tidak muncul. Saya cari, selama hari cari karena dia selalu datang, tiba-tiba tidak datang dia tiga hari. Dicari dia, didatangi rumahnya Sa'id. Didatangi rumah. Sa'id mendatangi rumahnya Ibnu Abi Wadda'ah. Tanya, kenapa kamu tidak datang? Oh, ada keluarga sakit, ada dunia. Ya ada uzurnya lah, disebutkan sakit ini, saya butuh urus mereka. Saya melihat, oh ternyata kamu bujang ya. Masya Allah, kamu bujang ternyata. Maka Said membawa putrinya dan menikahkan dia dengan Ibnu Abi Wadda'ah. Masya Allah, menikahkan. Ya. Kasihan kamu katanya tidur di malam hari sendiri. Dinikahkan dia dengan putrinya Sa'id bin Musayyib. Masya Allah, seorang penuntut ilmu yang dicari. Akhwat harus begitu ya, cari penuntut ilmu. Di sini banyak ini penuntut ilmu. Masya Allah ya. Jangan cari kekayaan ya, sebab kekayaan itu akan sirna juga. Cari penuntut ilmunya. Sebab apa? Sebab kalau yang penuntut ilmu dicari mudah rezekinya. Pasti itu. Kalau penuntut ilmu yang dicari semakin tekun belajar, semakin diincar itu. Wah, siapa yang tekun di sini belajar ini? Sebab semakin tekun belajar, semakin mudah rezekinya. Harus diyakini. Ya, sebab itu ada hadisnya. Ya. Ketika Sa'id bin Musayyib menikahkan dia dengan putrinya Fatimah, berkatalah Ibnu Abi Wadda'ah. Bercerita dia tidak bisa membayangkan kebahagiaannya. Ya, bukan melihat kecantikannya karena dinikahkan dengan putri seorang ulama. Ya, beliau berkata ya, baik, wallahi, kata dia, kata siapa tadi, Ibnu Abi Wadda'ah. Ya. Hiya min ajallin na min hiya min ajmalin nas. Fatimah putri Sa'id bin Musayyib itu ternyata manusia atau wanita yang paling cantik. Wa ahfadun nas fi kitabillah, dan wanita atau manusia, bukan ada wanita, manusia yang paling hafal terhadap Al-Qur'an. Ternyata penghafal Al-Qur'an yang paling mungkin hafalannya. Wah, luar biasa ini. Wa a'lamuhum bi sunnati Rasulillah, dan dia juga ternyata paling berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguasai Al-Qur'an hafalan, tafsir makna, menguasai hadis hafalan dan makna. Dan yang paling hebat kata beliau adalah wa a'rifuhum bi haqqi zawj, dan ternyata dia yang paling paham terhadap hak-hak suami. Luar biasa. Kalau terkumpul pada satu wanita seperti ini, luar biasa, surga dunia. Cantik, hafal Al-Quran, hafal hadis, paling mengerti tentang hak suara. Masya Allah, luar biasa kan? Ya, semoga semua diberikan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendapatkan seperti ini. Baik yang sudah maupun yang belum. Ya. Ikhwan fillah wal akhawat fillah, jadi Sa'id, itulah Sa'id bin Musayyib ya. Itulah Sa'id bin Musayyib. Ya. Dan Sa'id bin Musayyib yang ditanya ibadahnya luar biasa. Ya, makanya ulama mengatakan, Ali bin Madini mengatakan, la a'lam fi tabi'in ahadan awsa'a. Ya, ilman min Ibnu Musayyib. Yang jelas ikhwan fillah azakumullah, banyak sekali pujian terhadap Sa'id bin Musayyib, terutama ibadahnya. Di antara ibadahnya Said itu, ya, beliau hajinya 40 kali. 40 kali ibadah haji. 40 kali berhaji beliau. Satu seumur hidupnya. Ya, kata beliau, ya, "Ma fatatni as-salatu fi jama'ati mundu 40 sana." aku tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah selama 40 tahun. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah selama 40 tahun. Bahkan lebih hebat lagi kata beliau, ma'adzaran mu'adzin mundu salatina sana illa wa'ana fil masjid. Selama 30 tahun mu'adzin belum azan, saya sudah di masjid. Belum azan mu'adzinnya, saya sudah ada, sudah di masjid. Itu terjadi selama 30 tahun namanya. Subhanallah. Ya. Nah, dari situlah lahir putri yang soleha. Sebab ya, putri yang soleha, yang soleh dan soleha itu berpengaruh terhadap kesolehan orang tua. Sangat ada pengaruhnya. Orang tua yang soleh itu insya Allah akan melahirkan putra dan putri yang soleh dan soleha. Ya, dan itu kita lihat dari sirah-sirah ulama, sejarah-sejarah para ulama. Tapi itu tidak harus ya, tidak mesti. Ada juga ulama bapaknya mansab ya. Ya, tapi jadi ulama. Ya, dan ada juga bapaknya ulama bahkan nabi tapi anaknya bangsa. Nah, sebab apa? Itu tadi kembali kepada hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ada satu kisah yang menarik ikhwas sekalian yang menunjukkan kedalaman ilmu. Ya, kedalaman ilmu dari Sa'id bin Musayyib. Ya, ketika Sa'id bin Musayyib masuk ke sebuah masjid, beliau melihat ada orang sholat subuh, sholat sunnah subuh. Ya, ketika dia sholat sunnah subuh, selesai dua rakaat, berdiri lagi tambah dua. Selesai dua, tambah lagi dua. Jadi sholat sunnah subuhnya lebih daripada dua rakaat. Ya, dilihat sama Sa'id bin Musayyib, beliau berkata, ya fulan, la tusalli illa rak'atain. Jangan kamu mengerjakan sholat sunnah subuh kecuali dua rakaat saja. Akhsha an yu'adzibaka Allah. Sebab aku khawatir Allah akan menyiksa kamu. Allah akan mengazab kamu kalau kamu sholat berlebih dua rakaat. Apa kata orang itu? Wallahi, demi Allah, la yu'adzibunallahu li'annani usalli lillah. Demi Allah, tidak mungkin Allah menyiksa saya. Kenapa? Karena saya sholat karena Allah. Masa Allah menyiksa saya karena saya sholat? Nah, ini biasanya jawabannya hal tidak. Kalau ditegur, wah, macam-macam dulu jawabannya. Coba lihat tadi ya. Saya mengatakan jangan kamu sholat kecuali dua rakaat. Kenapa? Karena itulah sunnah Nabi. Nabi tidak pernah mengerjakan sholat sunnah fajar lebih daripada dua, tidak pernah. Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu hadisnya Nabi, dua rakaat, dan menentukan dua rakaat. Ada orang melebihi dua rakaat. Kenapa? Wah, kalau dua saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya, apalagi tiga, apalagi empat, apalagi lima, semakin banyak semakin bagus kan. Apalagi sholat ini ikhlas lagi karena Allah. Nah, kata dia kepada saya, demi Allah, Allah tidak akan mungkin menyiksa saya. Kenapa? Karena saya sholat karena Allah lagi. Ikhlas lagi saya. Apa jawaban Sa'id? Wallah, demi Allah juga, la yu'adzibuka Allah, Allah memang tidak akan menyiksa kamu karena kamu sholat karena Allah. Tidak ada orang disiksa karena sholat karena Allah. Tidak ada. Walakin, akan tetapi, yu'adzibuka Allah li'annaka khalaqta sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah akan menyiksa kamu karena kamu telah menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Hah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi takut, waspada. Kenapa? Allah akan memberikan kepada mereka fitnah dan akan menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka saya mengatakan Allah tidak akan menyiksa kamu karena kamu sholat benar. Tidak ada orang disiksa karena sholat karena Allah. Tapi yang disiksa adalah orang yang menyelisihi sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, masyaAllah, ini pelajaran yang sangat berharga dari seorang ulama. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan riwayat ini beliau berkata, mengatakan sahih riwayatnya ya, beliau berkata, ini termasuk jawaban yang sangat indah dari Sa'id ibn Musayyib. Jawaban yang terindah dari beliau. Lihat. Kata beliau, nah, wahuwa silahul qawiyun al-mubtali'ah, dan ini adalah senjata yang paling kuat untuk menghantam dan menghadapi para ahlul bidah. Ini senjata yang terkuat, kata beliau, yang paling kuat untuk menghadapi ahlul bidah, setiap ahlul bidah. Yang mana mereka ketika mengerjakan kebidahan itu menganggap baik. Rasanya begitu semua orang, itu bagus. Iya. Kata beliau, ya. Dan sebagian mereka ahlul bidah ketika diingkari, mereka balik mengingkari ahlul sunnah. Ketika diluruskan, mereka disuruh balik menyerahkan ahlul sunnah. Ketika mereka ditegur, ya, tentang suatu kebidaahannya, maka mereka menuduh ahlus sunnah sebagai orang yang tidak suka zikir, tidak suka sholat. Dan begitu ya, kenapa? Ketika sebagian ulama mengingkari pengkultusan terhadap kuburan, apa kata mereka? Memang itu melarang ziarah kubur, tidak suka ziarah kubur itu. Ketika ada orang menentang dan menjelaskan kebidaahan maulid, memang itu tidak cinta kepada Nabi. Ya, memang orang itu tidak suka zikir. Ketika ada orang mengingkari zikir berjamaah, apa kata dia? Memang itu tidak suka zikir itu. Padahal yang diingkari bukan zikirnya, bukan sholatnya, bukan ziarah kuburnya, tetapi yang diingkari adalah kebidaahan ketika dia melaksanakan sholat, kebidaahan ketika dia berzikir, kebidaahan ketika dia berziarah. Bersiara kubur. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini masya Allah pelajaran yang sangat berharga dari Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tapi beliau berkata ya, setelah itu beliau berkata an abihi, dari bapaknya, Sa'id ibn Musayyib. Jadi bapaknya siapa? Sa'id Musayyib. Musayyib itu siapa? Sahabat. Dan Sa'id itu tabi'in, bapaknya sahabat, kakeknya juga sahabat. Jadi bapaknya Sa'id sahabat, kakeknya yang bernama Al-Huzn itu juga sahabat. Ya, kalau bapaknya sahabat yang ikut dalam bai'at. Ikut dalam bai'at Ridwan yang di bawah pohon itu disebut dalam Al-Qur'an, ya, yang dikatakan dalam Al-Qur'an orang yang ikut berbai'at itu ya Allah telah meridhoinya. Adapun kakeknya beliau, kakeknya Sa'id itu ikut bertempur dalam perang Yamamah, ya, dan beliau meninggal di pertempuran. Jadi dia, masya Allah, ya, dari keturunan-keturunan yang baik, keturunan bapaknya sahabat, kakeknya sahabat, dia menikah dengan sahabat, lahir, masya Allah, luar biasa. Tapi kalau yang tidak satu malah, ya, adapun hadisnya, insya Allah Taala akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Tadi dikatakan Fatimah terkenal dengan kecantikannya. Apakah Fatimah tidak memakai cadar? Ya tidak, tidak dipahami begitu ya. Sebab namanya kecantikan itu dari mulut ke mulut. Kan Pak Gosip itu banyak. Tidak berarti tidak pakai cadar ya. Namanya ulama itu tidak. Ya. Berarti putrinya Sa'id, masya Allah. Maka kita berbaik sangka bahwa putrinya memakai cadar. Ya. Cuma dari mana kabarnya? Itu tadi dari Pak Gosip semua. Saat saya pernah melihat bahwa Nabi melarang untuk beristighatsah kepada dirinya ketika ia hidup maupun ketika ia sudah meninggal. Bagaimana pendapat Ustaz? Sudah lewat pembahasan ini ya. Ketika ada orang munafik sering mengganggu sahabat, maka sahabat mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita datang kepada Nabi beristighosah kepada Nabi. Apa kata Nabi? Innahu la yustadatu bi. Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepada aku. Innahu la yustadatu billah. Sesungguhnya beristighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apa yang masalah di sini? Saya pernah melihat bahwa Nabi melarang untuk beristighosah kepada dirinya ketika hidup maupun ketika sudah meninggal. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya. Jadi beristighosah kepada Nabi ketika sudah meninggal jelas syirik. Jelas itu adalah syirik. Bagaimana ketika Nabi masih hidup? Boleh tidak? Hah? Boleh beristighosah kepada orang yang masih hidup? Sudah lewat pembahasannya. Hah? Boleh. Apa syaratnya? Orang yang ada, hadir di depan. Yang kedua, mampu. Yang ketiga, hidup. Itu syaratnya. Istighosah kepada selain Allah boleh dengan tiga syarat. Orangnya hidup. Kalau Nabi masih hidup, boleh. Yang kedua, Nabi mampu. Kalau dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah lama tidak punya anak, tolong berikan saya anak, boleh tidak? Dan bisa sebab Nabi tidak mampu. Tapi kalau dia berkata, ya Rasulullah, ada orang yang mengganggu saya, tolong saya, boleh? Boleh, sebab Nabi hidup ada di tempat dan Nabi mampu. Apa dalilnya yang boleh? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melewati dua orang yang berkelahi, satu dari Kibuti, satu dari kaumnya Nabi Musa, maka fastaghathahu alladhi bi syi'atihi 'ala alladhi min 'aluhi. Maka temannya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, beristighatsah kepada Nabi Musa untuk mengalahkan lawannya. Maka fawaqazahu Musa faqadah. Maka Nabi Musa meninju sampai mati. Jadi istighatsah boleh. Kenapa? Karena Nabi Musa hidup, Nabi Musa mampu sebab Nabi Musa punya kekuatan dan Nabi Musa ada di tempat. Ya. Terus kenapa balik Nabi? Kenapa bisa? Hah? Ada sahabat datang, ayo kita beristighosah kepada Nabi. Mereka datang kepada Nabi beristighosah, meminta agar apa? Agar orang-orang munafik itu ditanggulangi oleh Nabi. Ternyata apa kata Nabi? Tidak beristighosah kepada aku, beristighosah itu hanya kepada Allah. Apakah ini menunjukkan tidak boleh kalau walaupun masih hidup? Tidak. Apa jawabannya kalau itu? Bagaimana dengan hadis ini? Sudah lewat ini pembahasannya. Bagaimana dengan hadis ini? Nabi berada kepada Allah. Maksudnya Nabi berada kepada Allah. Ayo, ahsan. Masih ingat beliau, Masya Allah. Pertama, ada dua jawaban. Pertama, hadisnya dhaif. Hadis itu sebagian ulama mengatakan dhaif hadisnya. Banyak ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Kalau dhaif selesai, berarti ya tidak bisa kita membangun hukum di atas hadis itu sebab dhaif. Yang kedua, anggaplah sahih. Taruhlah sahih. Bukan maknanya Nabi tidak membolehkan beristighosah kepadanya, tetapi yang dipermasalahkan adalah Nabi adalah lafaznya itu. Kalimat istighosahnya itu. Apa kata mereka? Ayo kita beristighosah. Nah, kalimat istighosah ini yang Nabi tidak senangi. Sebab istighosah itu biasanya kalimat untuk Allah. Bagusnya apa? Ayo kita minta tolong. Kalau kita mengatakan istighosah, istighosah itu biasanya apa? Apa yang istighosah kan? Meminta pertolongan ketika dalam keadaan genting sekali. Dan dengan ini seluruh orang kecuali dia. Inilah kalimat istighosah itu kalimat yang kurang pantas digunakan untuk selain Allah. Maka Nabi tolak. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh istighosah kepada Nabi ketika Nabi masih hidup dan mampu. Banyak. Nah, tapi sebagian besar ulama mengatakan hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapakah sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani? apakah dia termasuk golongan orang sufi yang sesat? Allahu a'lam. Ini perlu diperiksa ulang sejarah, tapi yang kami ketahui, ya beliau di akhir hayat bagus. Di akhir hayat bagus. Sebab ada bukunya ya, Syekhul Qadir Jilani itu menerangkan tidak ahli sunnah bagus. Ya, itu yang kami ketahui selama ini. Tapi perlu dicek dari sejarahnya, perlu dilihat kepada sejarah-sejarah, buku-buku sejarah yang otentik. Ya, tapi yang selama ini kami dapatkan, selama kami belajar, bahwa Syekhul Qadir Jilani itu di akhir hayat bagus. Sama seperti Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu masya Allah itu. Ya, punya kitab Ziyauddin. Memuat khurafat dan hadis-hadis palsu banyak sekali. Dan khurafat banyak di dalam. Cerita-cerita dusta. Di kitab Ihya'uddin. Apa dilihat Ihya'uddin? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kata para ulama tidak cocok dikasih judul Ihya'uddin. Tapi apa yang cocok? Imafatuddin, mematikan agama. Kenapa begitu banyaknya khurafat dalam kitab itu? Tetapi kemudian beliau bertobat. Nah, sejarah seperti itu ya. Di akhir hayat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah itu bertobat dan kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Sama seperti Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan pun demikian. Abu Hasan itu awalnya ahli kalam. Setelah itu masuk madhabnya Maturidi, kemudian masuk apa namanya dalam asma wa sifat, punya pemahaman sendiri, maka dikatakan pemahaman Asy'ariyah. Tetapi kemudian di akhir hayatnya pun beliau bertolak. Dan ada kitabnya, kalau saya tidak salah, Al-Ibadah kitabnya beliau, penjelasan tentang akidah yang benar. Ya. Tetapi kebanyakan orang memegang fase kedua ya. Kebanyakan orang-orang di Indonesia itu memegang mengikuti fase kedua, yaitu ketika Abu Hasan masuk pada aliran Asy'ariyah. Ya. Karena sebenarnya beliau sudah bertobat dan kembali kepada aqidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, itu tentang diketahui, insyaAllah akan melihat kembali beliau sudah bagus di akhir hayatnya. Baik. Allahumma cukup. Subhanallah. Wa bihamdih. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.